Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir, yaitu dengan membaca kitab tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Di hari ini kita pertemuan ke-18, tentunya masih dalam pembahasan dan membaca tafsir surat Al-Baqarah. Di hari ini insyaallah kita akan membaca ayat yang ke-25 dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bukan qala Syekh itu, itu qala Allah. Ta'awudzul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bismillah kalau di tengah surat, karena bismillah itu diturunkan untuk pemisah setiap surat. Ta'awud saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama riziku minha min samarati rizqan. Kullama riziku minha min samarati rizqan. Kullama riziku minha min samarati rizqan. Qalu hadha alladhi riziqna min qablu wa utubihi mutashabiha. Walahum fiha azwajum mutahhara wa hum fiha khalidun. Lamma qala Syekh rahimahullahu taala, lamma dzakara jazaa'al mu'minina ahlul a'mali sholihati ala tariqatihi ta'ala fil qur'ani yajma'u baina targhibi wa tarhibi la yakuna al-'abdu raghiban rahiban li yakuna al-'abdu raghiban rahiban qa'ifan rajiban ya baik-baik rajian faqala wa bashiri ay ya ayyuhar rasulu wa min qama maqamahi wa man qama maqamahu الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم فصدقوا إيمانهم بأعمالهم بأعمالهم الصالحات ووصفت بأعمالهم الصالحات بجوارحهم فصدقوا imanahum bi'amalihim bi'amalihimus sholihati panjangkan sholihati bi'amalihimus sholihati di situ dijamak ya Ustaz cetakan tuh iya sholihati jamak itu pertanyaan saya dicetakan antum jamak. Tahu jamak? Jamak mana salim? Bi'amalihim. Dicetakan antum jamak? Tidak, Ustaz. Tidak. Bi'amalihim sholihati. Ulang. Bi'amalihim. Ulang. Bi'amalihim. Ulang. Bi'amalihim sholihati. Kenapa? Ulang. Bi'amalihim sholihati. Wa wusifat a'malul khairi bis sholihati li'anna biha tasluhu ahwalul 'abdi wa umuru dinihi wa dunyahu wa hayatihi dunyawiyati wa hayatuhu wa hayatihi dunya hayatuhu wa hayatuhu dunyawiyatu wal ukhruwiyati itu juga kena wal pasti ukhruwiyatu wa yuzulu ulang wa hayatuhu dunyawiyatu wal akhruwiyatu ukhra wal ukhruwiyatu wa yuzulu ulang situ situ wal hayatu di situ saja yang tadi wa yuzulu ulang wa yazulu iya tadi apa dibaca wa yuzulu benar salah itu salah wa yazulu biha anhu fasadu fasadul ahwali fa yakunu bidzalika minas solihina alladzina yuslihuna limujawaratil limujawaratir rahmani fi jannatihi fabashshirhum anna lahum jannatin ay bisat bisatina basatini jami'atin minal basatina basatina jami'atin minal ashjari ulang basatina jami'atan jami'atin basatina jami'atin minal cocok jami'atan terus basatina jami'atan minal asjaril min dia antum di min min min asjaril tidak ada alnya ada Ustaz baca kalau ada kenapa hilang alnya minal asjari minal asjaril ulang ulang minal minal asjaril ajibati wasimari wasimaril an wasimari aniqati enggak ada alnya wasimaril aniqati wazillil madidi wal wal aqsana wal aqsani wal afnani wa bidzalika sarat jannatan yujetanu yujetanu biha yujetan yujetanu tasdid nunnya yujetanu biha dakhiluha wa yan'amu fiha sakinuha tajri min tahtiha al anhar ay anna annaharu an anharul anharul ma'i wal labani wal asili asal wal asali wal khamri yafjirunaha kaifa sha'u wa yasrafunaha aina aradu yu aina aina aradu kenapa dilakukan begitu aina aradu santai saja aina aradu wa tashrabu minha tilkal asjaru minha tilkal asjaru fatan bitu asnafu thamar fatan fatan batul fatan batu as asnaful thimari kullama ruziku minha minasamarati rizqan lihat orang itu kalau baca harus lihat baik-baik kullama ruziku minha minasamarati begitu kecetakan antum kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl ay hadha min jinsihi ulam ay hadha min jinsihi wa ala wasfihi kulluha mutashabihatu kulluha mutashabihatu bil husni kulluha mutashabihatun bil husni wal ladzati ladza wal ladzati laisa fiha thamaratun khassatun wa laisa lakum satun laisa fiha antum sot atau sin kho so setelahnya setelah kho setelah alif sin atau sot so so sot saya sin Lanjut. Tidak ada keterangan yang tum di bawah. Enggak ada Ustaz. Laisa fiha thamaratun khassatun wa laisa lahum waqtun khalun minal ladzati fahum daiman mutalazzizuna biakliha Biuku. biukliha wa qawluhu wa utubihi mutashabihan qila mutashabihan fil ismi mukhtalifan mukhtalifan fit tu'ami Tu'mi. fit tu'mi wa qila mutashabihan fil launi mukhtalifan fil ismi wa qila yushabbahu ba'du Yusbihu. yushbihu ba'duhu ba'dun fil husni wal ladzati wal fakahati wala'alla hadha huwa sahihu Terus thumma lamma zakara maskinahum maska thumma lamma zakara maskanahum wa aqwatahum minat tu'ami wa syarabi wa fawakihihim zakara azwajahum fawasafahunna bi akmali wasfin wa awjazahu wa awdohahu faqala walahum fiha azwajun mutahhara falam yaqul mutahharatun minal aibil fulani liyashmala jami'a anwa'i tathiri fahunna mutahharatul akhlaqi mutahharatul khulqi mutahharatul lisani mutahharatul abasari fa akhlaquhunna annahunna urubun mutahabbabutun mutahabbibatun ulang mutahab annahunna urubun mutahabbibatun ila azwajihinna bal khulqi bil khulqil husni hasan bil khulqi hasani wa hasanu taba'ul wa hasanu taba'uli wal adabi wal adabil qawli wal fi'li yang kedal wal adabi danya panjang yes, panjang tidak wal adabil qawli wal fi'li mutahharu khuluqihinna minal haidi wal nifasi wal mani ulang-ulang tadi apa antum baca khuluqihinna hal khulqihinna khulqihinna minal haidi wal nifasi khulquhunna mutahharun mutahharun khuluqu khul khulqihinna khulqu khulquhunna minal haidi wal nifasi والنفاسي والماني والمني والبولي والغائطي والمخاطي ما والمخاطي والبصاطي والرائحة الكريمة كريحتي ومطهرات الخلق أيضا خلق ومطهرات الخلق أيضا بإكمال أولم ومطهرات الخلق أيضا بإكمال دي سيتو أولم دي سيتو بإكمال أولم بكما بك بكمال نبا دبا tetap bi dikmali maksudnya apa setelah bi itu ada setelah huruf ba itu apa tentu lihat ni ha ada alif kenapa dik begitu dikmali sukun enggak kafnya itu pertanyaannya dikmali aidon saya berhenti ini Aidan bikamalil jamali falaisa fayahunna aibun. Orang pokoknya kalau baca orang lihat baik-baik. Bikamali bikamalil jimali Ja. jamali falaisa fayahunna. Itu. Gimana antum baca? Fayahunna. Tidak sampai situ kan? Persiapannya? Sampai sini sudah. Tidak sampai. Sampai sini. Sampai di situ, Ji. Belum sudah, masih bisa. Belum sampai. Iya, sudah. Maksudnya? Sampai di bawah sini sudah. Apa balik bacaan itu? Falaisa fayahun fayahun fihinna. Fihinna. Itu fi huruf jar baru masuk di domir. Falaisa fihinna aibun wala dimamatun. Wala dimamatun khulqi. Tidak ditanggung. Wala dimamatun khulqi. Tanggung. Wala dimamatu khulqin. Bal hunna khairatun hasana. Apa? Bal hunna khairatun hasan. Ulang. Bal hunna khairatun hasan. Kalau orang jamak itu dipanjangkan. Bal hunna khairatun hasanun. Bal orang baca tidak bersiap. Bal hunna khairatu hasan. Ulang. Bal hunna khairati hasani. Gimana cetakan itu betul? Bal hunna khairati hasani. Khairatun panjang dulu baru ditanwin. Bal hunna khairatun hasanun. Hisan. Bal hunna khairatun hisani. Nanti besok tidak usah baca kalau yang tidak siap. Bal hunna khairatun hisanu. Mutahharatun. Tidak ditanwin. Mutahharatun lisani. Wattorfi. Qasirati. Qasiratu. Qasiratun. Tarfuhunna. Tarfuhunna. Tarf. Tarfuhunna. Ala. Tarfuhunna. Tarfuhunna. Ala azwajihinna waqasratun. Lihat baik-baik. Waqasratun. Gimana ke itu persiapannya? Sudah dulu sampai situ. Baik. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi qoulihi ta'ala wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal-amal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bahwasanya bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala jannat, surga-surga, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Untuk mereka nanti ketika datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullama ruziku minha min samaratin. Setiap kali mereka diberi rezeki darinya, dari samaroh, dari buah-buahan, rizkon sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka bilang, hadzalladzi ruziqona min qabl. Inilah yang diberikan kepada kami sebelumnya. Iya. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan yang mirip tapi tidak sama tentunya. Tidak sama. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan di dunia. Tapi mereka bilang inilah yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka diberikan yang serupa. Walahum fiha azwajun mutahharah. Untuk mereka di dalam surga pasangan-pasangan yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Ini untuk orang-orang beriman, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelumnya balasan orang kafir dan orang munafikin. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum walamma lamma dzakara jazaa al-kafirin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan orang-orang kafir, dzakara jazaa al-mu'minin, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan orang-orang beriman. Ahli al-a'mali shalihat. Ahli dibaca kasrah karena badal dari al-mu'minin, yaitu orang-orang yang memiliki amalan soleh. Kama hiya tariqatuhu ta'ala. Sebagaimana ini adalah tariqah cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kitabihi. Di dalam kitabnya. Di dalam kitabnya. Ya jama'u baina targibi wa tarhib. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sering mengumpulkan antara targib wa tarhib. Ya, harapan dan takut. Cinta dan benci. Itu dalam Al-Quran. Disebutkan balasan orang-orang kafir berupa neraka, supaya orang-orang beriman itu benci terhadap kekafiran. Disebutkan balasan untuk orang-orang beriman berupa surga, supaya mereka cinta terhadap surga. Ini banyak dalam Al-Quran. Dikumpulkan antara tarhib dan targib dan tarhib. Untuk apa? Liyakunal abdu rogiban rohiban. Khoifan rojian. Agar supaya hamba itu selalu berada di atas keadaan rogiban. Dia cinta pahala, cinta surga. Rohiban. Tapi takut terhadap neraka. Khoifan rojian. Dia takut, dia juga berharap. Fakol. Maka Allah berfirman, wabashir. Ayuhar Rasul, yaitu wahai Rasul. Beri kabar gembira, wahai Rasul. Waman koma, makoma. Dan siapa saja yang menduduki kedudukan Rasul. Dari para da'i yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Bikulubihim. Itu yang beriman dengan hati-hati mereka. Wa amilus solihah, dan beramal-amalan soleh. Bijawarihim, dengan anggota badan mereka. Beramal amalan soleh dengan anggota badan mereka. Fasoddaku imanahum biamalihimus solihah. Maka mereka membenarkan keimanan mereka dengan amalan soleh mereka. Mereka membenarkan batinnya dengan zahirnya. Wa wusifat a'malul khairi bisolihat. Kemudian beliau katakan, disifati amalan soleh, amalan kebaikan dengan solihat. Kenapa? Li'anna biha tasluhu ahwalul abd. Karena dengan amalan soleh itu, keadaan hamba itu akan membaik. Dengan kita beramal, amalan soleh, keadaan kita akan membaik. Dunia akhirat. Pasti itu. Orang yang beramal, amalan soleh, keadaannya tidak akan pernah buruk. Di dunia ini, demikian pula ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Selalu baik. Dengan amalan soleh. Karena amalan soleh itu adalah sebab seorang itu mendapatkan apa? Kebaikan. Keadaannya. Wa umuru dinihi wa dunyah. Perkara agama dan dunianya akan menjadi baik dengan beramal soleh. Masya Allah. Wa hayatuhu dunyawiyah wal ukhrawiyah. Bahkan kehidupan seorang hamba itu, kehidupan dunianya dan ukhrawiyahnya, akhiratnya akan baik. Ingat, ini dengan amalan soleh. Makanya kenapa itu amalan disifat dengan soleh? Karena dengan amalan itu dia akan baik. Wa yazulu biha anhu fasadul ahwal. Dan akan hilang dengan sebabnya darinya kerusakan keadaan. Iya. Iya kan? Karena dalam ayat dhaharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydinas, nampak keburukan, kerusakan di daratan dan di lautan itu kan disebab perbuatan tangan manusia. Artinya kalau manusia soleh, manusia baik, maka akan baik lautan dan daratan. Fayakunu bidzalika minas solihin, maka dia dengan sebab itu menjadi orang-orang soleh. Alladina yuslihun, yang orang-orang yang mengadakan perbaikan. Limuja, mereka adalah orang-orang yang cocok, bisa juga begitu dibaca yasluhun. Limujarota, limujawarotir rahman, untuk berada di sisi ar-Rahman. Fi jannati, di dalam surganya. Fabashirhum, beri kabar gembira mereka. Annalahum jannat. Bahwasannya untuk mereka jannat. Surga-surga. Ay basatin, kebun-kebun. Maksud jannatin di sini adalah beri kabar gembira mereka dengan kebun-kebun. Paham gak ini? Ay basatin, yaitu kebun-kebun. Nah ini yang dimaksud dengan jannat. Jadi tidak selamanya jannat surga kita artikan. Tapi kebun-kebun, tapi kebunnya di mana? Di surga. Beri kabar gembira mereka dengan kebun-kebun yang jamiah, yang mengumpulkan asjar al-ajibah, pohon-pohon yang menakjubkan, wastimar al-aniqah, sama buah-buahan yang indah, wadilil madid, naungan yang panjang, wal akson wal afnan, dahan dan daun batangnya yang panjang menutup semuanya. Wabidzalika sarat jannah, dengan hal itu dia menjadi jannah. Iya, yujtannu biha dakhiluha, yang bernaung dengannya yang di dalamnya. Wa yan'amu fiha, yang bernikmat-nikmat dengan di dalamnya. Sakinuha, orang yang tinggal di dalamnya. Ya, orang yang tinggal di dalamnya bernikmat-nikmat dengan di bawah kebun-kebun itu. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di bawah tadi ay anharul ma, itu ada sungai air biasa. Wal laban, ada sungai susu. Wal asal, ada sungai dari madu. Wal khamar, ada sungai dari khamar. Masya Allah. Yufajirunaha kaifasha'u, yang mereka akan pancarkan bagaimana mereka inginkan. Artinya, apa mereka minta, langsung itu yang terjadi. Wa yusrifunaha aina aradu, mereka bisa arahkan kemana dia inginkan. Wa tusqa minha tilkal asyar, dan diberi minum darinya pohon-pohon itu. Itu dari air itu, pohon-pohon itu minum, pohon-pohon itu makan. Fatam butu asnafu thimar, sehingga akan keluar berbagai macam jenis buah-buahan. Bayangkan minumnya ada dari air, ada dari air susu, air madu, air khamar. Tumbuh darinya berbagai macam jenis buah-buahan. Kullama ruziku minha min tamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali mereka diberikan darinya berupa buah-buahan sebagai rezeki dari Allah untuk mereka, mereka bilang ini yang diberikan kepada kami sebelumnya. Ai hadza min jinsi, ini termasuk jenisnya. Wa ala wasfi, dan di atas sifatnya. Kulluha mutasyabih, semuanya mirip. Fil husni wal laddah, dari sisi keindahan dan kelezatan. Laisa fiha thamaru khassah, tidak ada padanya buah-buahan yang rusak. Bukan khassah, pakai sin, tidak pakai sot. Tidak ada padanya buah-buahan yang jelek, yang rusak. Bukan tidak ada padanya buah-buahan yang khusus, tapi tidak ada padanya buah-buahan yang rusak, yang jelek. Walaysa fiha waktu khalin minal laddah, tidak ada padanya waktu yang kosong dari kenikmatan, kelezatan. Tidak ada. Di surga semuanya nikmat, di surga semuanya kelezatan. Fahum daiman mutaladziduna biukuliha, mereka selama-lamanya bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengan rasanya, dengan makanannya. Wa qawluhu, dan firman Allah, wa utubihi mutasyabiha, mereka diberikan yang serupa. Kila dikatakan mutasyabihan fil isim, mukhtalifan fil tu'm, yaitu mirip secara nama tapi berbeda secara rasa. Karena kenikmatan di surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik, terbayang dalam pikiran kita. Makanya boleh katakan mirip namanya. Fakihah ya buah-buahan. Rumman, delima ya buah delima. Tapi beda apanya? Rasanya. Karena tidak ada sama rasa di surga dengan rasa di mana? Di dunia. Jadi dibilang wa utubihi mutasyabiha, yaitu sama namanya tapi mukhtalifan fit tu'mi, berbeda rasanya. Wakil ada juga yang mengatakan mutasyabihan fil laun, mirip warnanya. Walad mukhtalifun fil ism, tapi berbeda namanya. Mirip warnanya, beda namanya. Wakil ada juga yang mengatakan yushbihu ba'duhu ba'du fil husni wal ladda wal fakihah wal fakah, mirip sebagiannya dengan sebagian yang lainnya dari sisi keindahan, kelezatan ya, dan keelokannya. Wala ala hada ahsan, mungkin yang paling terakhir ini yang lebih bagus, yaitu dia berbicara tentang buah-buahan surga, semuanya mirip dari sisi apa? Kelezatannya, keindahannya. Bukan maksudnya mirip dengan di dunia, tapi semuanya mirip yang ada di mana? Di surga itu. Semuanya lezat. Minumannya, air biasa, air susu, air madu, air khamar, semuanya apa? Mirip kenikmatannya, mirip kelezatannya. Ini maksudnya. Demikian pula buah-buahannya, semuanya mirip. Ini kata beliau mungkin yang paling terakhir ini yang paling bagus. Yang paling bagusnya. Kemudian kata beliau, "Tsumma lamma dzakara maskanahum." Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempat tinggal mereka, wa aqwatahum dan makanan pokok mereka, minat tu'am wasyarab, dari makanan dan minuman, wa fawakihahum dan buah-buahan mereka, dzakara azwajahum, maka Allah menyebutkan pasangan mereka. Fawasofahun nabi akmali wasfin, maka Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan sifat yang paling sempurna. Wa awjazah, paling ringkasnya. Wa awdaha, dan paling jelasnya. Gimana itu? Lihat. Faqal, maka Allah katakan walahum fiha azwaj mutahharah, untuk mereka di dalam surga itu pasangan yang mutahharah. Satu kata saja sifatnya, yang suci. Dan disebutkan suci dari apa? Sifat umum, suci dari semuanya. Tidak ada kurangnya sama sekali. Iya. Jadi tidak disebutkan naat dari mutahharahnya. Suci dari yang bagaimana? Itu menunjukkan ini adalah sifat yang sempurna. Falam yakul mutahharatu minal aibil fulani. Allah tidak katakan dia disucikan dari aib demikian. Liyashmal jami'an wa'id tathir, supaya mencakup seluruh jenis pensucian. Fahunna mutahharatul akhlak, maka mereka adalah orang-orang yang suci akhlaknya, pasangannya dalam surga. Walaupun istrinya di dunia, kalau masuk juga surga, suci dari aib, suci akhlak. Iya. Mutahharatul qalb, suci juga al-qalbnya, penciptaannya, perawakannya. Mutahharatul lisan, suci ucapannya. Mutahharatul absar, suci pandangannya. Fa'ahlakuhunna annahunna urub, akhlak mereka, mereka semuanya urub. Gadis-gadis, ya tahu, gadis-gadis pemalu, ya. Muah mutahabbibat ila azwajihin, mereka dicintai di pasangan mereka. Bil khuluqil hasan, dengan akhlak yang baik tentunya. Wa husnit taba'ul, baik dalam melayani suaminya. Ya. Wal adab al qawli wal fi'li, baik adabnya, ucapan dan perbuatannya. Mutahharun khalquhun minal haid, disucikan penciptaan mereka dari haid. Tidak ada lagi haid. Wan nifas, tidak ada lagi nifas. Wal mani, tidak ada lagi mani di sana. wal baul tidak ada lagi kencing, wal ghaid tidak ada air besar, wal makhad tidak ada makhad, wal basok makhad apa itu? Kalau orang batuk ada itu yang kental-kental. Tidak ada lagi dahak. Wal basok mirip juga tidak ada lagi di dalam surga. Wal ro'ihal kariyah tidak ada lagi bau jelek di sana. Mutoharatu al khalq aidho. Masya Allah, suci juga penciptaannya. Jadi akhlaknya suci, penciptaannya, perawakannya juga suci. Bikamalil jamal, dengan sempurnanya kecantikannya. Falaisa fihinna aib. Tidak ada pada mereka cacat. Wala damamatu khalqin. Tidak ada keburukan dalam penciptaannya. Bal hunna khairatun hisanun. Bahkan mereka adalah yang terbaik lagi cantik. Mutoharatul lisan. Wattorok. Wattorfu. Suci lisannya. Dan suci pandangannya. Qasiratu tarfihim. Pendek pandangan mereka. Tidak pandang orang lain. Dia cuma memandang suaminya. Ala azwajihin. Terbatas pandangan mereka kepada suami-suami mereka. Wa qasiratu alsinatihim. Pendek ucapannya. Artinya lembut. Ucapannya. An kulli kalamin qabih. Lihat. Disucikan ucapan mereka dari seluruh ucapan yang qabih. Yang buruk. Ya. Yang jelek. Ini Masya Allah. Di dalam surga kenikmatannya. Tentunya untuk orang-orang yang beriman. Selesaikan, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat baik-baik. Atau sudah dulu? Kayaknya tidak disiapkan nih. Baik. Sampai situ dulu insya Allah. Kita lanjut lagi besok. Alhamdulillah.